mendengar suaramu di sudut hati. Terkadang aku terkenang memori indah denganmu. Mengapa aku yang kau sakitkan saat dirimu aku perlukan? Acuh semuanya harapanku kepadamu. Sungguh ku tak mau kehilanganmu, tak mau lagi hatiku jelmaan rindu padamu. Masih lagi diriku ini menanti kehadiran dirimu. Tak perlu ku terluka sebegini. Sungguh, sungguh ku sayang padamu. Rindu, memang ku rindu padamu. Tak perlu ku harus tersiksa merindui dirimu. Sungguh, sungguh ku hanya adamu. Rindu, rindu ku pada dirimu. Kembalikan rindu yang dulu sewaktu kau denganku. Ku rindu masih lagi diriku ini menanti kehadiran dirimu. Tak perlu ku terluka sebegini. Sungguh, sungguh ku sayang padamu. Rindu, memang ku rindu padamu. Tak perlu ku harus tersiksa padamu. Rindu, memang ku rindu padamu. Tak perlu ku harus tersiksa merindu.